jamaah sekalian, seperti yang tadi saya umumkan sebelumnya, setelah pada Jumat ada sesi pendalaman materi kurang lebih 15 menit seputar topik khutbah Jumat. Kami silakan kepada para jemaah yang ingin bertanya, kami buka untuk sesi pertama ini sesi yang bertanya. Ya, kami silakan. Satu, siapa lagi Pak? Kalau bertanya, dua, maju depan Pak. Kalau ini, tiga ya. Tiganya diajikan baru kita jawab sekaligus ya. Langsung nyebut nama Pak, dari mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang saya hormati, tadi ada sesuatu yang menarik tentang penjelasan orang yang rugi. Dan di situ mencontohkan, kalau nggak saya salah dengar, mencontohkan masalah hutang atau hakul adami yang beliau contohkan tentang masalah hutang. Dan beliau contohkan adalah hutang yang sifatnya pribadi satu orang dengan orang yang lain. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau hutangnya itu sifatnya bukan sifat pribadi, artinya seperti sifat kolektif lah, anggap hutang negara pada negara yang lain juga. Jadi misalnya sebelum perunasan hutang itu kemudian anggaplah misalnya kiamat gitu saja, kiamat belum sempat bayar nih, apakah dari setiap warga nanti di akhir pas pengecekan amal itu terkena hutang itu apa tidak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin agak keluar dari tema atau materi yang tadi, Ustaz. Jadi kebetulan saya itu habis istri saya hari ini melahirkan. Yang saya tanyakan tentang masalah penanaman ari-ari. Apakah ada cara penanaman ari-ari secara Islami? Karena saya bingung, saya buka-buka semua tentang mitos, adat dan sebagainya. Yang saya tanyakan, apa ada cara penanaman ari-ari secara Islami yang diajarkan oleh Rasulullah? Sekian, terima kasih. Pak Aminuddin dari Kuitang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak Bambang, Pak, izin menanyakan tentang ibadah yang mengada-ada. Tadi kan Bapak terangkan tentang bid'ah dan sebagainya. Ini tentunya untuk ke depan, apa sih yang kira-kira mengada-ada itu? Apakah yang saya tunjukkan? Karena juga kalau kita lihat di pelajaran yang diberikan para ulama, mungkin kalau Nabi itu kalau habis sholat doanya ini, tapi di samping itu kan ada doa-doa lain. Ini kan apakah ini termasuk peribadatan juga atau hal-hal yang lain? Karena ini kadang-kadang kita dengan kata-kata bid'ah ini juga potensi untuk memecah belah umat. Ini yang mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Hoyang. Ustaz, menarik sekali apa yang Pak Ustaz sekarang paparkan dalam obat jenah ini. Pertama, tadi orang-orang yang rugi. Yang kami akan tanyakan tadi diantaranya rugi adalah banyak orang yang berbuat kebaikan tapi tidak didasari dengan iman. Mungkin kami adalah orang yang merugi, belum tentu kami berbuat kebaikan juga belum beriman, apalagi berbuat kebaikan tapi tidak dilandasi dengan iman. Jadi apa contohnya yang simple berbuat kebaikan dilandasi dengan keimanan? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama terima kasih atas responnya. Yang kedua mungkin bisa sebagian saya memberikan penjelasan atau mungkin sebagian saya tidak bisa memberikan penjelasan karena kita semua sedang berproses ya untuk belajar dalam rangka menemukan kebenaran-kebenaran yang diwahyukan oleh Allah maupun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama tentang hutang kolektif ya, saya jawab mungkin walaupun alam ya, siapa yang nanti akan bertanggung jawab terhadap persoalan itu? Ini mungkin jawaban yang pertama yang paling aman dan karena sesungguhnya Allah mungkin yang nanti tahu persis dan bagaimana akan menyelesaikan persoalan ini. Tapi kalau dilihat secara sekilas jelas dan mungkin beberapa rujukan bisa kita ambil. Menurut pendapat saya, ini pemimpin negara yang paling bertanggung jawab untuk mengambil tanggung jawab terhadap persoalan tersebut, karena keputusan untuk menghutang atau tidak menghutang itu kan adanya di pimpinan negara. Rakyat bahkan tidak pernah tahu kan kita membangun jalan, kita membangun sekolah, rumah sakit, tidak tahu kalau itu kemudian dari utang atau biaya sendiri, dan yang memutuskan itu kan pimpinan negara. Menurut saya pimpinan negara kan bisa mengambil kebijakan berutang atau tidak berutang, kan itu pilihan. Dan ketika dia akhirnya mengambil pilihan berutang dengan berbagai resiko yang sebenarnya mungkin dia sudah pahami, maka logikanya dia yang akan paling bertanggung jawab untuk di hadapan Allah ketika akan diadakan perhitungan. Tetapi realnya walau-walau, artinya seperti apa yang sebenarnya walau-walau, ini pemahaman kita berdasarkan logika yang kita miliki. Ini paling tidak mungkin merujuk kepada hadis bahwa setiap kalian adalah pimpinan. Seorang ayah adalah pimpinan bagi keluarganya, seorang kepala negara adalah pimpinan bagi rakyatnya, dan seorang Anda sendiri juga adalah pimpinan bagi dirinya sendiri, dan Anda akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinannya itu. Artinya sebagai pimpinan dia bertanggung jawab terhadap berbagai keputusan yang dia ambil terkait dengan kegiatan atau kepemimpinan yang dia lakukan itu. Jadi kalau sudah merujuk ke situ, saya lebih condong bahwa ini akan ditujukan kepada pimpinan negara. Yang kedua, setahu saya itu tidak ada ritual khusus ya secara Islami terhadap hari-hari gitu kan. Yang ada itu yang saya tahu kan, kalau anak sudah lahir gitu kan, maka ketika hari ke-7 gitu ya harus dipotong rambutnya gitu kan, kemudian diberi nama, kemudian diakekahkan gitu kan. Nah, maka tiga kewajiban itu yang harus dilakukan oleh orang tua di hari ke-7 setelah kelahiran anaknya. Tapi tidak pernah saya baca informasi mengenai bagaimana perlakuan terhadap ari-ari gitu. Jadi artinya kalau tidak ada hal khusus yang diatur gitu ya, kita bisa melakukan apa saja. Mungkin dibuang atau mungkin sekedar supaya tidak bau, tidak mencemari di kubur, atau nanti kan akan bercampur dengan tanah sehingga menjadi lebih aman. Itu saya kira tidak ada persoalan dan tidak ada khusus mengenai itu. Bisa apa saja kita melakukan. Yang ketiga, persoalan beribadah tidak sesuai dengan contoh Nabi. Ya, saya termasuk orang yang juga agak hati-hati gitu kan, menghindari untuk menyebut-nyebut kata bid'ah gitu ya. Tetapi memang bunyi hadis juga begitu, jadi saya sebut saja kan artinya bahwa bid'ah. Bid'ah itu kan artinya sesuatu yang baru sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan mobil Avanza, ini juga termasuk bid'ah, artinya sesuatu yang baru gitu kan. Karena apa? Zaman dulu kan tidak ada. Jadi untuk sesuatu yang diadakan baru, yang dulu tidak ada, itu termasuk dalam pengertian bid'ah secara kebahasaan. Secara kebahasaan. Tetapi kalau secara peristilahan gitu kan, yang dimaksud bid'ah itu sebenarnya sesuatu yang baru dalam kerangka ibadah. Gitu ya. Tidak termasuk dalam pakaian, kendaraan, dan sebagainya. Kalau itu memang ya, dimungkinkan gitu kan, untuk terjadi pembaharuan kan, bid'ah itu. Tapi yang dimaksud bid'ah dalam pengertian istilah tadi adalah bid'ah mengadakan sesuatu yang baru dalam rangka peribadatan kan, yang ritual yang sudah dicontohkan, ditentukan kan cara-caranya oleh Nabi. Nah, tapi ketika kita bicara ini, itu menjadi sangat panjang dan luas ceritanya Pak. Jadi saya juga harus lebih bijak gitu kan membicarakan persoalan ini. Tapi paling tidak beginilah, kalau misalnya menurut saya sih yang lebih aman adalah kita mau sholat gitu kan. Bagaimana sih Nabi itu sholat gitu kan. Berarti kan kita harus membaca hadis gitu ya, yang berbicara mengenai sholat. Hadis itu banyak gitu kan, dari Bukhari, Muslim, mungkin Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, dan lain-lain. Jadi banyak banget yang harus kita lihat. Kalau melihat dua saja, yang disebutkan oleh Bukhari dengan Muslim saja gitu. Itu pun mungkin bahkan boleh jadi belum bisa kita lakukan semuanya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir jernih saja lagi, sudahlah, bagaimana Nabi sholat, kita buka saja hadis-hadis. Paling tidak dua sumber hadis yang kuat tadi, Bukhari dengan Muslim. ya ikuti saja itu gitu kan, sebagaimana kita pahami itu sudah simpel ibadah itu, sudah simpel ibadah itu. Dan kalau kemudian terjadi pemahaman yang berbeda gitu kan terhadap punya hadis yang sama, ya sudah beda salah satu gitu kan. Misalnya ulama besar A katakan dia menafsirkan begini, ulama besar B menafsirkan begini, padahal terhadap hadis yang sama gitu misalnya. Nah kalau ada penafsiran begitu ya sudah ambil salah satu lah. Insya Allah mudah-mudahan termasuk dalam kategori hadis yang mengatakan jihad itu katakan kalau kamu ambil satu dan itu benar pahalanya dua. Tapi kalau kamu ambil sesuatu dan ternyata salah pahalanya satu katanya. Jadi yang benar maupun yang salah masih dapat pahala di hadapan Allah, itu merujuk kepada hadis. Tapi itu harus punya dasar yang cukup. Artinya kita tidak beristihad sendiri tanpa ada misalnya penjelasan dari ulama. Tentang sholat kan misalnya banyak ulama-ulama besar gitu ya yang bisa kita rujuk atau kepada hadis-hadis. Ini sekedar contoh lah ilustrasi. Kalau kita baca hadis, kan simpel kata hadis itu, Nabi itu, kalau selesai sholat, Assalamualaikum, yang dia baca adalah Astagfirullah. Itu hadisnya jelas gitu, simpel banget. Jadi cuma diminta membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya jazal ikram. Kemudian suruh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Kemudian suruh membaca Allahumma la mani'a dan seterusnya. Kemudian suruh membaca Subhanallah 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan akhiri dengan La ilaha illallah wa la syarika lah. Titik, gitu kan. Hadisnya begitu tuh yang utuh. Gitu. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Maksud saya, kalau kita pakai itu saja, gitu. Itu kadang-kadang kan tidak terbatas semua, gitu. Itu yang hadisnya sudah jelas, kuat, begitu. Tapi kalau, saya mau, itu harus punya ilmunya, silakan. Kalau misalnya, saya punya hadis yang lain loh, gitu misalnya. Ini bacaannya. Ya sudah, silakan. Kalau memang ada hadisnya gitu, baca saja. Kalau ada hadisnya. Nah yang saya tahu kan itu, gitu kan. Itu cukup kuat hadisnya. Bukhari, gitu kan. Nah kalau itu aja dilakukan, sudah selesai punya urusannya. Itu saja kadang-kadang masih lama kan waktunya. Belum keburu, kadang-kadang tidak sampai juga bacaannya. Jadi sesungguhnya, kalau kita membaca hadis, ikutin aja contoh Rasul, itu sebenarnya simpel ibadah itu. Simpel ibadah itu. Kemudian tidak menjadi sangat panjang dan rumit. Bagaimana doa? Ya doanya kan kalau kan bisa kapan saja gitu. Waktu sholat aja kan sudah doa. Kata Nabi kan perpanjang doa waktu sujud. Perbanyak doa sebelum Assalamualaikum, setelah membaca tahiyat. Itu pun sudah diberi kesempatan itu. Di samping bisa kapan saja kemudian berdoa. Jadi saya mensikapinya simpel saja lah. Di dalam masing-masing belajar gitu, cari hadisnya yang kuat, yang sahih. Jalankan itu saja. Itu sudah cukup banget. Nah kemudian yang terakhir tadi yang masalah beramal dilandasi oleh iman gitu ya. Sebenarnya kalau yang satu ini ya berbuat kebaikan dilandasi oleh iman. Ya sebenarnya kalau topik ini sasarannya sebenarnya bukan kepada orang Islam sebenarnya. Kalau kita ini kan sudah iman sebenarnya. Kita kan sudah percaya kepada Allah, sudah percaya kepada Rasul, sudah percaya kepada kitab, sudah percaya kepada jalan yang lahir, sudah percaya kepada kodok dan kodal. Artinya, kita sudah beriman. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah kita sudah terlepas dari pengaruhan ini. Kan? Nah yang sering mengancam kita ini kan tentu yang kedua, ketiga, dan keempat yang tadi sampaikan. Itu apa? Kita melakukan kebaikan, tapi banyak kezaliman kepada orang lain. Tuh, itu kan ancaman untuk kita tuh. Yang kedua, kita banyak kebaikan, tetapi kadang-kadang tidak ikhlas. Nah, itu masih mungkin mengingat kepada kita. Atau tadi, kita banyak beribadah, tidak didasari oleh ilmu, dan tidak mencontoh kepada yang sudah mengalami. Nah, tiga itu saya kira yang sebenarnya lebih banyak kemungkinan mengingat kepada kita. Tapi kalau yang pertama tadi, itu mungkin tujuannya kepada orang-orang kafirin lah gitu. Orang-orang yang ateis, gitu kan. Tidak beragama, orang kafir, dia banyak melakukan kegiatan kemanusiaan, tapi latarnya bukan karena iman kepada Allah, itu semata-mata hanya berbuat kebaikan saja. Nah, itu yang dimaksud dengan yang pertama. Nah, tadi mengenai hutang mungkin sedikit terlupakan ya. Sudah tadi hutang itu ya sudah. Nah, itu saja barangkali saudara yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam, kebenaran hanya ada pada Allah.